بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، تقدم معنا باب حروف المد. هكذا ابتدى كتاب الأجر باب حروف المد. لماذا خصت هذه الثلاثة الأحرف بالمد؟ من أبقى خصوص تلك حروف إني حروف مد وكان حروف لاين هاعلي ها؟ أصل نية سبب مد أداة ذي أطا ذي أصل نية مد إتو أدا ثابت سلب به مدى أنت أطا بانجان لبه مدى أنت بانجان ما شاء الله. طيب يا أخواني في الله، لماذا بدأ بالألف؟ كنبا ديا مولا يسمى حرف أطا ألف عندك ما شاء الله. سبب ما يورد اسم دي بحاسة عرب ترمسوا دلم أطا القرآن سما مد أبا حرف أبا الألف يعني الألف بانيا الواو الياء جوكا بانيا تبي الألف ينطال أبا يبي مفهوم. ما هو المقصود بقوله رحمه الله تعالى والهمز والسكون للمد سبب؟ ها يا أخانا سمعنا نعم ما سنية المد إتو برابا جنس أبا انت يعني انت على سبب ما سنية أبا عندك هم مد يعني أصلي يعني تندي يعني أصل دلم حروف أبا المد بدأ بطول إتو سبب نما نية أبا حروف مد. تلك من أنباء الغيب نوحيها إلي نوحيها إلى هذا مد هذا مد ولا سيدك في هذا عيد ما جناصل يعني تأبر له أبا سبب كلام أنت جنب حرف المد لنصن بقي دي أبا بانجا فهم يعني سبب ما أسنية ين أبا لبه يعني مفهوم إن شاء الله. سمو بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى والهمز والسكون للمد سبب إن ولد من بعده وقل وجب داري سكران كتاب مولاي داري قوله رحمه الله تعالى وقل وجب. وقل وجب إن وقع الهمز به متصلا بكلمة وقل وجب إن وقع الهمز به متصلا بكلمة ما شاء الله. أنت تكب المد ينفرت ما مد الواجب المتصل هذا إن وجب إن وقع الهمز به متصلا بكلمة المد الواجب المتصل ما سني حرف المد سما همزة ديساتو كلمة حرف المد ستلاه نية همزة دلام ساتو كلمة متصل هبنا دلام ساتو كلمة. ثم قال رحمه الله تعالى وجاز حيث انفصلا مد نمبر دواء المد الجائز المنفصل جائز ما سني بكان واجب حيث انفصل انفصل ما سمي حرف المد سما همزة دلم دواء أبا كلمة بيسا لبست بي جكب وإن أتى قبل سكون ما سمي المد الواجب إيتو دلم المد التصل إيتو وبنغن سما حرف أبا سما حرف أبا همزة سما حرف همزة إذن فوق السما سيا أخواني فوق السما سيا دواء مد ينؤتى ما سما الهمز يان طالب بنتين الواجب والجائز مفهوم تبي نماني واجب وجائز إيتو أنتو أوران ينبكان حفص قراء لاين قراء لاين مد إيتو نماني أنتو ديا واجب وجائز كنافة واجب وجائز سبب دي أدا بليهان kalau wajib tidak ada pilihan wajib bagi panjang khilaf antara dia berapa, itu sebab bagi dia nama apa? Wajib. Yang jaiz untuk dia semua ada pilihan untuk bagi atau tak apa? Tak bagi. Jelas saja. Tidak faham. Tapi Hafs rahimahullah ta'ala tak ada pilihan itu untuk dia dari cara kita yang belajar, yang baca dari syarat dia ini, dari riwayat ini depan kamu, tidak ada. Kalau antum baca semua al-mushaf, antum mau jumpa al-maddul jaiz itu ada tanda apa? Tanda apa? Tanda mad. Ada. Terus. Ya sahilas. Fahafs rahimahullah ta'ala pilih, yani qira'a dia, riwayat dia, al-maddul jaiz wajib bagi dia. Macam al-mad apa? Al-wajib. Tak ada beda. Jaiz untuk qira' lain. Hafs tidak ada jawab ini. Semua apa? Mad langsung. Ya ayyuh. Faham? Izan, walau anta bagi dia nama jaiz, walau anta bagi dia nama mad jaiz, tapi dalam praktik tak ada pilihan, tak ada jawaz. Jawaz maksudnya boleh. Boleh bagi, boleh tak boleh. Tak boleh. Mafhum ya kawan? Itu bukan untuk Hafs. Lihada, lebih praktik. Kalau kita cakap, المد الواجب أن تحافظ نمانية متصل والمد الجائز أن تحافظ نمانية أنت أبا منفصل تبي حاصل يا سمت أسمت سمت أسمت سمت. لهذا نقول المد المتصل والمد الأبا منفصل وحكمه كله الوجوب عنده. تبي أنت قرأ لاين بيدة بيدة بيدة. طيب يا أخوان الله فوكس مثلا فائدة لقي فائدة لقي. Kenapa harf mad sekarang perlu panjang? Jawaban, sebab jumpa harf apa? Al-Hamzah. Al-Hamzah itu berat. Al-Hamzah itu potong suara apa? Mad, berat. So kita bawa harf mad, bawa al-mad, maaf, bawa al-mad untuk tolong harf mad keluar sempurna. Yani al-mad itu macam vitamin. Vitamin bagi apa? Atau makanan bagi harf al-mad untuk dia menjadi apa? Lebih apa? Kuat. Untuk jumpa harf al-hamzah. Kalau tak bagi, hamzah makanan dia semua. Faham tak faham? Faqawluka contoh al-malaika. Alif sudah apa? Hilang. Fahtajna ila mad taqul al-malaika. ملائكة ملائكة مفهوم. فأدى قراء ينتامبه سيدي أدى قراء ينتامبه لبه ذاتي أدى قراء ينتامبه طال النبي سيدي القرآن يكون مذهب دي أنتم من جلاس كان حرف المد. قال أدى قارئ pilih riwayat antum menjelaskan harful mad paling jelas dia mau guna setahawakan macam hamzah waj malaika nafum. Kalau ada qara yang mau menjelas lebih tengah dia apa ambil berapa? 5 atau 4, ada yang guna 3, tapi 2 harakat tidak ada. Tak ada qurra dalam al-mad al-muttasil yang gunanya macam kalau dia mad asli. Tidak. Kenapa? Sebab semua takut harf al-mad itu tak apa? Jelas. Fasemua ijma'nya untuk panjang. Lebih dari berapa? 2 harf. Ijma'. Tapi berapa itu yang khilaf? Ijma' untuk tambah lebih. Tapi lebih berapa itu khilaf? Dan semua mutawatir. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Sebab kalau harf al-mad sama al-hamz dalam satu kalimah, harf al-mad lebih da'if, perlu lebih tolongan. Kenapa itu ijma'? Sebab kalau harf al-mad sama hamz dalam satu kalimah, harf al-mad itu apa? Lebih da'if. Dan al-hamz lebih apa? Kuat. perlu lebih tolongan. Jelas? Jelas? Masya Allah. Tapi al-maddul munfasil itu yang jaib sebab harful mad dalam satu kalimat wala hamzah dalam kalimat yang depan menjadi lebih ringan. Harful hamzah sini lebih ringan, harful mad sini lebih apa? Kuat. Itu sebab ada madhab untuk qura untuk tak bagi apa? Mad yang lebih. Asli sahaja. Dua. Banyak. Dan ada qura yang cakap bukan. Untuk kita semua sama. Jelas tak jelas? Ada qura yang cakap untuk kita al-mad al-mufasil itu macam al-mad apa? Al-mutasil. Kita tak rasa berbedaan. Antara ini yang ini. Ada qura yang cakap tak ada beda. Itu lebih ringan, itu lebih berat. Siapa yang cakap untuk kita sama menjadi hukmul muttasil macam hukmu apa? Munfasil. Siapa yang cakap ada beda dalam hukumnya juga menjadi apa? Beda. Dua-dua mutawatir, dua-dua ada dalam Al-Quran. Hafs ikut yang siapa? Yang rasa beda atau yang tak rasa beda? Tak rasa beda. Itu sebab untuk dia munfasil dan muttasil semua sama. طيب مذهب عاصم رحمه الله تعالى يعني رواية حفص انتو المد المتصل والمد المنفصل dia bagi dia mad yang tengah bukan paling panjang bukan yang apa pendek berapa 4 harakat dan ada pilih untuk tambah sedikit sampai 5 tapi yang muqaddam yang masyhur yang semua muslimun buat untuk Hafs yang paling masyhur 4 harakat tengah 4 harakat anda tahu maksudnya harakat 4 harakat saya pasti mau syarah untuk kamu harakat طيب سؤالا أبا مأسوني حركات كلاو كيدا جاكب سما كامو سكارا إتو حركة دو حركة إيجا حركة إبت حركة إما حركة نم حركة أبا مأسوني حركة فوكي سما سؤالا سؤالين أبا مأسوني حركات دان كنابا ada 2, 4, 6 yang kaji kancil bukan kancil 2, 4, 6 apa? yang ke-6 kenapa mayoritas mudud hak dia 2 atau 4 atau 6 ke-6 ada yang kancil macam 3, 5 tapi paling kurang kenapa 2, 4, 6 biasa? Soalan nombor 3 kenapa minimal 2 maksimal berapa? Minimal 2 maksimal berapa? 6. Kenapa 6 bukan 7? Bukan 5. Kenapa 2 bukan 1? Jelas tak jelas? Masya Allah. Jawaban-jawaban soalan ini semua mudah. Tapi itu fawaid yang emas. Saya dijamin untuk kamu. Kalau antum mau bagi belajar tajwid sini sana, bukan semua orang bagi kamu jawab soalan ini. Antum faham tak faham? Itu sebab ya Allah. Fokus. Fokus paling penting. Baik. Soalan pertama, apa maksudnya harakat? Harakat maksudnya harakat yang anda baca dalam Al-Quran. Yani sekarang itu ikut bacaan kamu. Contoh anda sekarang baca Alhamdulillahi Rabbi العالمي من هذا حركة دلم كلمة إتو يعني حركة الحمد ساد حركة الحمد لله رب العالمين. Kita kira mana-mana yang harakat 6 sampai sekarang. Macam mana anda baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Kalau 6, yani waktu dia macam waktu apa? Ayat ini. Faham tak faham? Jelas tak jelas? Lebih. Menjelaskan. Tahu Allah Ta'ala, sanasimuhu berapa harakat? Sanasimuhu berapa? 5. Sanasimuhu, idzan waktu sanasimuhu 5 harakat. Maksudnya anta sekarang mau bagi mad, kalau mau bagi mad 5 harakat, untuk mad munfasil atau al muttasil, waktu mad itu macam waktu apa? Sanasimuhu. Kalau anta hadir baca cepat, sanasimuhu al mad menjadi apa? Pendek, walau 5 harakat. Kalau anda baca apa? Tahqiq, sanasimuhu mad menjadi apa? Panjang. Itu maksudnya harakat. Yani harakat kamu waktu saat anda baca berapa panjang? Kita kira 6 harakat sudah. Itu yang mungkin. Soalan kenapa batasan dia sampai 6 bukan 7, bukan 8, bukan 9, bukan 12, kenapa 6? Jawaban bersama saya. Jawaban sebab kalimat di bahasa Arab kalau mutaharrikat, setelah mutaharrikat maksimal berapa harakat? Maksimal berapa? 6. Tak ada 7. Kalimat di bahasa Arab maksimal kalau dia satu harakat asnya as-sudasi. Tahu sudasi? Ma'akal fi'il khumasi was-sudasi war-ruba'i was-thulathi. Fah al-af'al thulathi war-ruba'i wal-khumasi wa as-sudasi. Tak ada apa? Tak ada apa? Suba'i itu tidak ada, belum pernah. Maksimal yang berapa? Kalau sudasi idan sittu harakat. Kalimat di bahasa Arab maksimal satu kalimat berapa? Sudah. Contoh. Allah Ta'ala istaghfir lahum berapa? Istaghfir. Nah, berapa? 6 maksimal itu. Mafhum ya kawan? Wahakala. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. نم مأسونيا مكسيمال مد يتكب كلاو كلمة ينبان بانجان تنو يتكب كلاو كلمة دي بحاسة عرب ينبان بانجان برابا حروف نم مأسونيا ممكن يجادي برابا حركات نم. Kalau 6 huruf yang maksimal, dan kita cakap mustahil mad di bahasa Arab menjadi lebih panjang dari kalimah yang paling panjang di apa? Bahasa Arab. Tak masuk akal. Dia cakap macam mana kita panjang harf mad untuk menjadi lebih dari kalimah yang paling panjang di apa? Bahasa Arab. Tak sah. Dan kita cakap batasan untuk dia berapa? 6. Kenapa yang paling minimal berapa? 2. Asli, yang asli berapa harakat? Kenapa 2? Sebab kalimah yang paling minimal di bahasa Arab berapa? 2. Contoh min harf. Hakadam la? Sah. Harf ism fi'il amr. Itu berapa huruf semua? Berapa hama? 2. Ab. Nah, mana ab? Abun, ummun, ab, berapa? 2. أم ولو من مشددة ما تمتية تقي أصنيد وأسرع على تخفيف مفهوم يا أخوان برابا دوا تعدى كلمة دي بحاس عرب داري أبا ساتو تدادا سؤالا كنابا حفص تيليه أمبات bukan Hafsah sahaja mayoritas qurra dia pilih berapa 4 untuk dia sebab mayoritas kalimat di bahasa Arab apa 4 rubai dia pilih rubai jelas tak jelas mafhum Masya-Allah. Idan hari ini antum ambil faedah yang paling penting. Faedah itu kenapa harakat menjadi 2, 4, 6? Kenapa batasan dia 6? Dan batasan dia yang paling minimal berapa? 2. Dari 2 sampai 6 bukan 7, bukan 1. Dan kenapa dia cakap harakat? Idan sekarang kalau kita cakap macam itu bisa yang banyak ikhwan qurra dia buat dia cakap ya Allah baca ini set harakat dan madul lazim lepas tu dia bawa sama jari dia 1, 2, 3, 4, 5. Ha, betul itu bisa tak bisa? Bisa tak bisa? Apa hubungan antara jari-jari kamu sama harakat di yang keluar dari mulut kamu? Apa beda? Apa hubungan? Ada hubungan? Tak ada hubungan. Buatan itu yang dia buat itu apa? Salah. Tapi itu untuk apa? Tolong kamu sahaja tapi dalam musyafah salah antum faham dia cakap yang 4 harakat bismillah ya itu semua salah tak ada hubungan jelas kita tengok macam mana pacaan kamu ustaz yang mengajar kamu yang sudah pernah musyafah dia tahu bacaan kamu harakat kamu panjang sedikit maksudnya mati kamu menjadi apa panjang sedikit. Nah, pendek. Seterusnya. Macam saya menjelaskan untuk kamu sekarang. Faham? Masya Allah. Hadihi izin fawaidul yawm. Al-maddul jaiz. Wal-maddul mada? Al-wajib. Al-maddul muttasil. Wal-maddul mada? Al-munfasil. Apa mudud lain yang keluar dari al-hamzah, sebabul hamzah tak penting. Macam dua mad ini. Kenapa? Sebab dia banyak dalam Al-Quran. Mungkin tak jumpa satu muka yang tidak ada satu jenis dari muttasil atau apa? Munfasil. Faedah akhir. Bahaya dari potong antara suara mad sama ham. Jangan potong pisah antara suara al-mad sama apa? Al-ham. Jangan baca macam itu khusus dalam al-mufassil. Tulis khusus dalam al-mufassil. خصوص دلم المنفصل contoh يا أخواني في الله jangan baca macam itu يا أيها يا أيها يا أيها jangan يا أيها يعني ada berhenti sebelum baca apa Hamzah itu salahan yang paling jeli. Mafhum? Yani kalau macam itu menjadi sukun sebelum al-hamz. Ini mad lazim bahaya. Was-shawab an yuqta' sawt al-mad bil-hamz. Yang betul antara potong suara al-mad sama apa? Hamzah, bukan sama sukun sebelumnya. Itu sebab kita cakap itu mad munfasil atau itu mad muttasil. Itu sebab al-hamzah sebab untuk mad. Sebab kerja hamzah potong suara apa? Mad. Itu sebab kita tambahan mad. Jelas saja. Fasawab cakap macam itu. Ya ayyuha, ya ayyuha, ya ayyuha, ya ayyuha. Bukan ya ayyuha. Bukan ya ayyuha, ya ayyuha. Salah. Yang betul ya ayyuha, ya a, ya a. Bukan ya a. Mafhum? Wadih? Ya ayyuhalladzina amanu aqim. Bukan ya ayyuhalladzina amanu aqim. Jangan. Jelas tak jelas? Perbedaan jelas? Naam, alhamdulillah. Mafhum? Jazakumullah khairan ila huna. Subhanallah, syahadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.